cincin asi diremaki wa minda tempat kakak tuhu danding asi kawit lelewa pada janji reksa tuhu cincin asi dina jari reksa tubuh.